بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان محمد بن الحنيف النبي لنا سبق محمد كان بطلنا كي حنفي رضي الله عنه مغني لر بن صف الله انه سكن محمد يقول يكون وجب يا محمد قتل مع الحسين دن بنو سمرتن سيدنا حسين بن علي 16 رجلا apa 16 song lanang kuluhum min wa dari Fatimah Az-Zahra dari sakabeh 16 ku tetap saking turunan atau anak Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallahu anha saking Fatimah. Ya mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kanjing Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah paruasa. Kanjing Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu paruasa aya naon? Oh, tanggal 10 Asyura ya Rasulullah. Aya kitu. Oh, Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10-10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura. Disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura nu mantak jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa. Hehe, cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun. Dumantak cak Kangjeng Nabi lamun kaula ye hirup datang ka engke deui bakal puasa tasua tanggal 9 anu mantak ka Kangjeng Nabi sumu asyura wa ma gablahu wa ma ba'da puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya, kok pan Yahudi mangan asyura doang? Urang kudu ngaku ngabejaan ngabedaan kaya do khaliful yahuda wan nasara sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 nu puasa Sabtu Asyura, memehna Jumat ngaranana Tasu'a. Nu saentas nama endek mang endek dilaksanakeun endek teukeun bae cak pikih dua bae Tasu'a jeung Asyura. Muncak ahli tasawuf tilu tasua asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat puasa tasua, poe Sabtuna asyura. Nu mantak dua abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon jasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husain. Sidina Husain berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ka Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husain kudu berangkat ka Kufah. Ya, tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim, di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah, yeulah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidna Husain. Lolos, lolos tidinya. Berangkat terus. Terus naik onta. Tah, kemudian jarombongan anu lobaan. Kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya hobae Karbala. Helanan kayak ceritakan tim mimiti lahirnya insya Allah kukula kerdirangkum kuari nyokotan ti hadis kayak didongengkan supaya nu kolot kayaknya ho mual kebal deh ima ya asalulah pahi isukan bae ima tengah nabe helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik, didinya diceritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain. Ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna, seorang raja. Gubernur saat eta, Masya Allah, jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter. 2 kali 3. Leutik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husain mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sidina Ali terbunuh, kan Sidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah didinya lah Sidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama imah singkatna bae. Terus Sidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kanjeng Nabi pupus anu terpilih Sidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat tu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sidina Abu Bakar? Mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae engke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Kitu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat lumantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Muawiyah teh sahabat panglima Kanjeng Nabi. Tapi didinya masih kene Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna, sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah didinya ngabangun kekuatan armada. Nyeneng-nyen kitu armada-armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naek. Nah ieulah makin dendam ka Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ka Irak ka Kufah. Didinya lah nyin kekuatan. Setelah Sidina Utsman tumbang, lain tumbang ereun, kemudian naik Sidina Ali, dahsyat-dahsyat Sidina Ali, peranglah jeung Sidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos kitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos kitu secara zahir. Akhirnya ya ribut Sidina Ali tumbang lantaran kena pedang. Engke diceritakeun insyaallah satu persatu na imah diceritakeun Karbala. Didinyalah terus Sidina Hasan bangkit. Sidina Hasan, kemudian Sidina Husain titah beat ka Sidina Muawiyah. Sidina Muawiyah maot Yazid, titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah. Teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sidina Ali bapa jeung bapa, kuari zaman anak Yazid jeung Sidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ia lu paling buang kawarah mak. Ini nyalah kabur Sidina Husain ke Madinah. Di Madinah terusin kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi. Jeng mimpi-mimpi nu tadi diceritakan kamari bahwa bakal terbunuh geusnya Sidina Husain. Sebab Sidina Husain penghulu manusia anu bakal nu diceritakan ku Kanjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga ceuk Kanjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saeta Hasan jeung Husain incu kaula. Jadinya langsung diceritakan dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus Sidina Husain mah. Mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi, ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain mursyid. Dina tariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya. Jadinya terus ka Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus aya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. lantaran tadina deka Mekah keburung mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan-peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan kukula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi Syarifah. Syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae, cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran, nanyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala, bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh. Aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa. Luar biasa titah beat ka Yazid teh embung. Lantaran naon ieu? Sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah. Lumatak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram dicek Sayyidina Husain teh. Di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeung ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid. Jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh. Hargai kaula sebagai incu Muhammad, incu Rasulullah. Anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula. Kulama datang ka Irak ge moal kudu beat kana ngaran Yazid. Satungtung Yazid galaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Tidinjalah terus yang tenda-tenda-tenda-tenda. Ayeuna perang. Sapoe istimewa Sayyidina Husain. Dua poe loba nu gugur. Katilu poe tanggal 10. Tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kenca nangis. Deuk potong. Ah, kasorekeunana. Yeuna kenapana. Geus ka dieu bercucuran darah. Sirahat. Sirahat Sayyidina Husain. Lantaran wah perangna geus seueuh tanding. Jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga. Hah, kafir teh geus teu ka itu bret ka istimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna. Ialah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku maneh naon perang warnana kos kieu. Nu di luar teh nyaon. Nah, mantak di Iran aya tilu rupa. Engke bakalna di Kufah. Hiji warna hideung, dua warna merah, tilu semu beureum, kaopat warna model kieu. Iyalah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih make ieu teh sembarangan. Tuh. Itulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tangis berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain kula geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh metak Abul Fadl nyokot ka bengawan effort tidinya teh dihadang sanggeusna dihadang nyana teha dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di sungai Efrat begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak dak kusungut ku adi kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku ari ieu di belah ieu blas tinggal make ieu doang nyana padahal nyana naga dahaga tapi nyana tewani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sabab nanu matak tewani nginum nyana lamun nginum maknya nyana sebeh Sayyidina Husain iya mak dahaga maknya mihulaan Sayyidina Husain tesangguk nyana tea gitu naon ngarana nginah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu ker perang masih keneh nyana tea tanaun kara adab-adaban datang ka dinya. Yah, dianggeuskeun bae langsung jege. Tumbang. Oh, nu nginum saurang-urang acan. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Teh diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun aye cai naon urang ditu nage hampir teu nyaraheun. Tah sejarahna aya dina hadis, kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian, sebagian besar nyaho. Komo nu zarah rahmat tu geus teu nyaho kaler kidul mah tamang geus. Kukula didongengkeun, oh kitu mentak jadilah lambang cai. Tah Sayidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah. Pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna. Mentak persina kil aslina mah kos kitu. Langsung bae ditumbangkeun ceger dibeulah-heula ceger. Memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayidina Husain mah hampir eleh. Tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah, kuari Sayidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu. Di aseluruh seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep cep cep cep cep cep cep cep. Cep. Geus beres ngaguling nyana turun dibeulah heula di dina jeger. Geus dibeulah langsung nyana neuleuh surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kanjeng Nabi geus nyawean. Cak Kanjeng Nabi, cak Kanjeng Nabi na, ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak nya ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Moal aja tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayidina Husain. Husain, ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa muda biruna wa murabbiruna. Nah, ieulah Sayidina Husain. Langsung ditumbangkeun, ditumbang ieu na hulukna mah ka pedang. Beh, pisah. Sanggeus teh pisah careuri kabeh. Ke, nungaran Zainab, nungaran Fatimah, incu ieu mah Zainab incu, Zainab Fatimah incu. Dari putra Sayidina Hasan jeung Sayidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke. Tah ieu mah hulukna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab, Siti Zainab ceurik. Kemudian Siti Zainab terasa aya Kanjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleuh setara zahirna mah dahsyat tapi setara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab, Siti Fatimah kabeh dicokot hulukna dibawa ka Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, sanggeus dibawa cek Umar bikin ka Yazid. Dibikin ka Yazid, sanggeus bikin ka Yazid seserian Yazid. Bungah dengan kata kaburanana akhirna dibalangkeun titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta. Nunele main bola sarua neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi nu ngaran Sayidina Husain radhiyallahu anhi bangsa tarolol kareh. Sama buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayidina Husain, dipake main bola tahulu sirah Sayidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir kitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayidina Husain, Sayidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayidina Husain di Mesir menurut sakaol tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makam Sayidina Husain sebab nyana sebagai mursyid tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan kitulah Sayidina Husain seserian Yazid nah di dieulah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fauqa ibadi aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi. Antaranya anajing penggawa-penggawana. Spontan teu menunggu bubulanan deui. Hitung jari hari ka-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain. Motifna naon? Dibaca ternyata motifna motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman. Perang teh lain lalagaan, jihad fisabilillah. Simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah satu luar biasa. Teka tahan dek diabing Yazid ku masyarakat. Hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria, hudang kabeh dek nubangkeun kepemimpinan Yazid. Yalah Bani Umayyah, masya Allah. Tayalah mun kada caritakeun ieu mah ngecaritakeun Karbala lantaran minggu hareup geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ye, urang kebeneran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah, dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada wassolihin. Amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit. Hartina Muhammad bin Nanapiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga Ahlul Bait. Turunan Sida Hasan, turunan Sida Husain, yakni Habib-Habib, Syarifah-Syarifah nu 16. Ke kaol kadua aya sabaraha dan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.